kasih hatiku cuma teman di permukaan dan di dasarnya bergelora persoalan demi persoalan. nyasar hatiku. Aku cinta kamu, dengarkanlah degup jantung dalam dakapan. Teguh asmara antara kita, membuktikannya bukan makan sementara. Sinar. akan jelas karena masih ku terasa kehadiran biarpun terkadang kenyataan adalah satu kemestian perjalanan tak manis berdendam memusnah rasa kelak akan berkecai jua segala rasa cinta takkan kering madu yang disimbah hujan yang dibakar surya menyentuh di jiwa

dan dalam madunya. Tiada hangat di dalam dekatnya. Biar ku memuju, biar ku merayu, telah ku tabur kasih dan cinta, telah ku sembahkan semua kelam masih hamba. Apalah lagi yang engkau mahukan? Apalah lagi daya ku korbankan? Setahun aku lalui detik lamakan kembali. Pelita ku nyalakan di halaman asmara ini. Sering kali ku renungi kenangan mencuri hati. Sedar tak sedar detik itu kan Thank you. desamu bayu sepi, awan jadi malu di celahan puncak pesona menata redup berkelipat berkaca di atas angin. Itukah permata idaman jahari? Kirim bawana sayup bercahaya. Sebenarnya cintaku yang sebenarnya cinta manis suci tanpa ditaduki sisi apa lagi. Tidak jauh ku nantikan rambut diri hari. Dari zaman hingga zaman tetap sama. Saat ini terbuka mata. kita tidak bersama. Andainya diteruskan, apakah kesudahan? Itulah ucapanmu di ujung pertemuan. Kuat mana diikat, pasti akan terlucut. Andai disambung lagi, tidak sekuat dulu. Karena cuma aku yang menarik, bukan lagi tanganmu. Tak guna mendustai pada diri sendiri, sedangkan rindu itu sering mengganggu. Salah bisa dicari, seharusnya berdua kita menghadapi menanganinya. Pada lahir tidak terlihat ada garis yang terbentang, tapi batinku thank you. ku cari Kia Lara berlabuh lama sejak kau tiada. Walau sedetik kau pergi kembali. Kasih gelora jiwa ini. Resahnya tanpa pasti, jika ku serahkan kasih, mungkinkah menjadi layu? Apa gunanya kau tak ingin bertemu. Apa gunanya bercinta di dalam kepura-puraan yang lapas juga hanya mimpi. Namun diri tak seringnya hadir di saat kau diperlukan aku hampa. Andai pasrah pada kesetiaan. Kisah duka ulang berulang, hati luka cinta kejundang, bagaikan bunga kembang dipuja, layu dibuang. Bercintalah berpada-pada, usah serah segala. Turutkan hati, turutkan rasa, diri sendiri akan binasa. Demi masa depanmu, berhati-hati selalu. Jadikan ku kepadamu. Semoga ke akhir hayat kami disatukan. Kasih cintamu tak diam di tiup angin. Mencari sinaran yang meyakinkan di hati. Selagi ada terpedaya, tak mungkin kita bahagia. Ambil yang jernih, buanglah segala kerumunan. Yang ku mimpi rupanya terjadi. kebahagiaanku yang kita bina bersama waktu dahulu. Cinta hangat membakar, kau tinggalkan diri ini dalam pelukan malam yang tak bermaya. Beginikah akhirnya? Mengingat Jambang cinta nan berbunga. Berjanjilah setia kekasih padaku. surga. Masihkah kita termangu di bawah pohon itu ketika hujan melunturi danau yang terusan? Tidak pernah dibilang hari, hanyalah debar yang ikut.